Yang masih ingat lagunya boleh nyanyi bareng sama Eri ya semuanya ya. Menjadikan saya sebagai penyanyi dangdut yang Anda kenal sampai sekarang.